Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan dan juga telah memberikan kita segala hal yang memang diperlukan oleh manusia berupa keimanan yang tiada habis-habisnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita tidak henti-henti untuk mencukupi diri kita. Karena Allah lah yang maha mencukupi, Dialah yang maha mengawasi, dan Dialah yang maha tahu tentang keperluan-keperluan manusia. Maka tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian kita beristighfar pada Allah. Karena tentunya tidak mungkin ada manusia yang bebas daripada dosa, tidak mungkin ada manusia yang lepas daripada salah, dan tidak mungkin ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat dusta. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita, baik dalam berdiri, baik dalam duduk, ataupun dalam berbaring. Karena inilah orang-orang yang akan dijaga Allah untuk lepas daripada api neraka. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita seperti apa kehidupan yang benar di dalam Islam, seperti apa kehidupan yang telah dikehendaki oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjalani hal yang sama sebagaimana yang telah Rasul perintahkan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi menjelang dua materi terakhir pas banget. Jadi saya sudah menyiapkan sekira 8 materi lebih. Nah, hari ini kita akan bahas yang sudah saya janjikan. Judulnya How to Master Your Habits. Beda dengan materi-materi kita yang kemarin, materi pada hari ini agak istimewa karena dia tidak pakai banyak dalil. Karena ini materi adalah materi universal. Orang muslim bisa pakai, orang non muslim bisa pakai. Karena kenapa? Karena ini materi universal. Jadi kita tidak banyak dalil hari ini, kita banyak nonton hari ini Bapak Ibu sekalian, khusus pada materi ini. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu sekalian, ingat gak kemarin ada yang nanya saya, kok bisa sih masuk Islam 2002? 2002 masuk Islam, 2013 sudah bisa jadi seperti ini. Ingat kan kemarin kan ya? Nah, dan itu bukan pertanyaan yang sekali dua kali. Setiap saya ngisi, kebanyakan pertanyaannya begitu. Yang paling banyak, kenapa masuk Islam? Kalau sudah masuk Islam, gimana caranya bisa jadi seperti ini? Nah, karena itulah saya menulis buku saya yang ketiga, judulnya How to Master Your Habits. Bagaimana menguasai satu keahlian. Keahlian itu banyak. Mulai dari keahlian ngomong, mulai dari keahlian menyenangkan orang lain, mulai dari keahlian untuk cari duit, mulai dari keahlian untuk kreatif, keahlian mendidik anak, keahlian beribadah, keahlian ikhlas, ataupun keahlian nyebelin orang, itu juga keahlian itu. Buat orang kemudian gak suka sama kita, itu juga keahlian itu. Buat orang kemudian marah sama kita, itu juga keahlian itu. Nah, semua keahlian ini kadang-kadang kita punya, kadang-kadang kita gak punya. Kadang-kadang kita sadar ada di diri kita, kadang-kadang kita tidak sadar. Maka Bapak Ibu sekalian, 100 tahun terakhir ini orang-orang banyak bicara tentang motivasi. Betul begitu? Karena orang menganggap bahwa segala-galanya karena motivasi. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, ada yang di sini kerja di HRD, Human Resource Department. Ada yang kerja di HRD? Bagian karyawan belum datang ya? Nah, orang-orang yang kerja di kantoran, di HRD, selalu bertanya begini Bapak Ibu sekalian. Keahlian itu dapatnya dari mana? Kan kalau bos kan pasti pengen karyawannya punya keahlian kan ya? Nah, keahlian itu dapat dari mana? Mereka nanya gini, kenapa ada orang yang pintar, ada orang yang gak pintar? Ada orang yang kalau disuruh kerja, beres. Ada orang yang kalau disuruh kerja, gak beres. Ada orang kerjanya ngeluh melulu. Ada orang yang kemudian dia optimis. Ada orang yang kemudian dia menanjak karirnya dengan cepat. Ada yang 20 tahun tukang sapu keneh. Kanan ya? Maka orang-orang tuh pengen meningkatkan kemampuan. Maka mereka bertanya, sebenarnya keahlian itu warisan atau dilatih? Nah, itu pertanyaan mereka. Karena beberapa tempat mengatakan tidak begitu. Contoh misalnya pas saya ngisi di daerah Semarang, Jawa Tengah. setelah selesai saya ngisi, ada bapak-bapak datengin saya kemudian bilang begini, memang ustadz ini dapat hidayah daripada Allah, sama kayak anaknya ustadz saya. Ustadz saya itu Habib katanya. Nah kemudian Habib ini punya anak belangsatan banget pokoknya. Jadi belangsatan banget lagi kan ya, tuanan kan ya. Jadi ini kemudian anaknya nih dikatakan sudah belangsatan banget, minum-minuman keras, preman dan sebagainya. Tapi pada satu saat dia langsung berubah dan jadi ustadz. Lalu kemudian orang Jawa Tengah ini bilang sama saya, berarti ustadz itu memang sudah ditulis dari langit. Berarti sudah ada yang ditakdirkan jadi ustadz, ada yang ditakdirkan jadi bukan ustadz, kan ya, penjahat kayak kemarin kan ya. Nah orang bertanya kemudian, sebenarnya jadi ustadz atau jadi punya keahlian itu dilatih atau diwariskan? Itu ditanyain tuh selama 100 tahun. Kalau bahasa kerennya, are leader nature or nurture? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu dibentuk? Gitu kan ya. Nah setelah mereka 100 tahun nyari itu, maka mereka dapat kesimpulan. Apa kesimpulan setiap HRD? Ternyata keahlian itu tidak diwariskan. Karena kalau keahlian diwariskan, monyet nggak di pohon lagi bagi sekalian. Monyet pasti sudah sekarang pegang komputer kan gitu kan ya. Kalau keahlian diwariskan, ternyata tidak. Berarti keahlian dilatih. Maka muncul banyak pelatihan motivasi, training-training motivasi menjamur di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Benar banyak training motivasi? Di Indonesia banyak gak training motivasi? Banyak banget training motivasi, muncul motivator-motivator kan gitu kan ya. Banyak training-training motivasi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri banyaknya training motivasi, kalau kita tanya apa kabar hari ini? Jawabnya luar biasa. Nah pernah dengar gitu? Luar biasa, luar biasa. Itu ciri-ciri orang pernah ikut training motivasi. Tapi ternyata setelah banyak training motivasi, ternyata tidak menolong bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak juga bangkit-bangkit. Ada orang yang ngeluh pada saya, Ustaz, saya ikut training motivasi, semangat banget Ustaz, tapi sayangnya sebulan setelahnya saya kembali lesu lagi. Saya ikut training motivasi, sialnya saya seminggu kemudian saya lesu lagi. Lebih sial lagi, 3 hari dia lesu lagi. Yang paling sial, pulang dari training dia lesu lagi. Ternyata training motivasi tidak membantu orang Indonesia, kecuali lebih banyak yang jadi penipu. Betul begitu? Dan ya, lebih banyak yang jadi penipu gara-gara ikut training motivasi, merasa dirinya hebat dan sebagainya, banyak utang, akhirnya kemudian utangnya gak bayar, ngemplang. Kemudian ikut training motivasi, pakai kartu kredit banyak-banyak, kemudian beli barang-barang bisnis tanpa ada kalian, kemudian ngemplang. Kan gitu kan ya? Ini kemudian yang paling banyak di Indonesia. Lihat kabar-kabar kemarin, orang-orang yang banyak nipu, karena tadi dia meyakinkan secara kemudian ngomong, tapi gak ada isinya sama sekali. Nipu, wayu sekalian. Nah, karena itu saya meneliti, kira-kira apa yang menyebabkan orang punya keahlian? Kira-kira apa yang menyebabkan orang ini punya suatu hal yang memang itu akan permanen, tidak hanya habis dalam sehari dua hari. Yang saya dapat inilah, namanya judulnya How to Master Your Habits. Nah kalau gitu kita lihat, untuk kemudian belajar habits pada hari ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Kita cukup nonton saja. Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Tiger Woods. Siapa namanya? Tiger Woods. Siapa dia Tiger Woods ini? Pegol. Tiger Woods ini, Bapak Ibu sekalian, dia pemain golf dan dia mendapatkan satu keistimewaan. Karena dia mendapatkan juara tertinggi dalam golf ketika berumur 21 tahun. Keren gak, Bapak Ibu sekalian? Yang pernah main golf, susah gak begini? Jangan-jangan susah, kan ya? Dia juggling pakai stick golf, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin, Tiger Woods mendapatkan juara dunia golf ketika berumur 21 tahun. Sedangkan orang-orang biasanya untuk mencapai juara golf itu harus melalui umur 40 atau 60 tahun. Berarti dia sepertiga atau setengahnya umur orang-orang yang lain jadi juara golf. Tidak hanya jadi juara golf, Tiger Woods jadi sekarang olahragawan terkaya di dunia, menggantikan posisi Michael Jordan, pebasket yang kemudian sangat terkenal. Tiger Woods punya personal net worth itu sekira 500 juta US dollar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya kalau dia dijual itu laku segitu. Berapa nih Bapak Ibu sekalian? Nolnya ada berapa nih? Banyak, kalau nolnya masih banyak berarti gak akan dapat duit segitu kan ya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti berapa? 500 juta, kalau dirupiahkan. Kalau dibeliin cendol kira-kira dapat sebanyak apa? Oke, dan dia mendapatkan kemudian gaji per tahunnya itu sekitar 85 juta US dollar. Itu Tiger Woods lewat kemudian permainan golf. No mention skandal dia baru-baru ini, kita gak bahas ya. Yang kita bahas adalah dia seorang pegolf profesional yang melewati kemudian impian orang-orang. Orang-orang jadi umur 40 tahun juara golf aja udah bersyukur. Dia umur berapa? 21 tahun jadi juara golf, Bapak Ibu sekalian. Dengan kemampuan yang hebat seperti itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, keren atau enggak? Keren ya. Oke, yang belum pernah main golf, sekarang kita ceritain ini permainan rakyat, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini pasti tahu, Bapak Ibu sekalian. Main futsal, Bapak Ibu sekalian. Tuh, coba lihat tuh. Yang cowok-cowok ada yang hobi main futsal? Coba lihat tuh. And your feet. Tuh, keren ya? Tuh. Kayaknya kakinya ada talinya ya? Kok bisa bola tuh kayaknya lengket sama kakinya dia? Atau jangan-jangan kakinya punya otak sendiri nih bisa mikir? Atau punya mata? Tuh. Kalau kita lihat ini apa kita pikir? Keren banget. Kok bisa gitu ya? Oke. Bagi kita ini sesuatu yang luar biasa. Bagi kita ini sesuatu yang hebat. Bagi mereka ini sesuatu yang biasa. Karena kerja mereka tiap hari main bola, maka tatkala bola sudah di kakinya, kakinya gerak sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian. Keren, Bapak-Ibu sekalian? Keren. Itu main bola. Jadi habits ini apa? Habits adalah perbuatan yang sudah kita ulang terus-menerus sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Otomatis kita lakukan. Gak percaya? Contoh lagi di depan supaya kita lebih paham. Di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih bagus daripada Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Nih, perhatiin baik-baik Bapak Ibu sekalian. Berapa usianya tadi? 2 tahun. Coba lihat. Man rabbuki Allah. Aina Allah fis sama. Man nabiyuk Muhammad. Aina ulida Rasul. Akhirnya Makkah. Ila aina hajar Rasul. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam. Lima. Rukun iman. Sita. Agamamu. Sorry. Wajibat sholat. Diajak ngobrol bahasa Arab dulu sekalian. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang di bawah 2 tahun dulu sekalian? Sudah bisa sepintar dia bahasa Arabnya? Enggak bisa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, dia yang pintar atau kita yang bodoh? Dia pintar atau kita yang bodoh? Enggak ada yang pintar dan enggak ada yang bodoh. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab dulu sekalian. Tapi untuk ukuran orang Arab, anak 2 tahun sudah apa pertanyaan begitu hebat atau enggak? Hebat. Makanya ketika saya datang ke sini, saya bilang, hebat-hebat banget anak-anak di sini. Sudah umur 3 tahun bisa bahasa Inggris. Gitu. Enggak, karena mereka memang tinggal di situ. Tapi ini anak, dia baru umur berapa tahun tadi? 2 tahun. Tapi sudah ngapalin jawaban sebanyak itu. Yang ingin saya bahas, satu, Bapak Ibu sekalian. Apakah video yang diputar tadi, itu pertama kali direkam oleh bapaknya atau sudah beratus-ratus kali? Jelas sudah beratus-ratus kali. Sudah beratus-ratus kali. Kenapa? Jelas itu bukan video yang pertama kali direkam oleh bapaknya. Karena pasti ada di mana dia jawabnya salah, atau di mana dia lupa jawabannya, atau dia kabur dari videonya, kan gitu kan ya? Ini hasil pengulang-ulangan, hasil daripada habit yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak usia 2 tahun punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Berarti kalau ada, punya akal atau tidak? Enggak punya. Akal itu baru ada setelah balig. Makanya manusia itu baru punya dosa setelah balig. Berarti kalau ada anak kecil kemudian bapak ibunya marahin sampai berlebihan, apalagi sampai digampar, yang gila anaknya atau bapak ibunya? Bapak ibunya yang gila. Kenapa? Anak itu enggak pernah dosa, Bapak sekalian, saya kasih tahu. Jadi kalau Anda marah sama anak, itu adalah berarti Anda yang gila. Bukan anak-anak yang gila, karena anak itu enggak punya dosa, dia belum mikir. Saya main mandi pas di Solo, pagi-pagi saya makan apa namanya? Nasi liwet. Pas saya lagi makan nasi liwet, itu ada bapak lagi ngantar anaknya pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, dia makan nasi liwet. Anaknya ini pegang gelas sendiri, dan dia memang mau pegang gelas sendiri. Bapaknya bilang, udah jangan, bapak aja yang pegang, nanti gelasnya tumpah. Enggak deh, enggak apa-apa, biar saya pegang. Pas lagi makan, kesenggol gelasnya, tumpah. Digampar sama bapaknya, dasar lo. Saya bilang, apa? Bener kan, tumpah kan? Dasar, enggak mikir lo. Saya bilang, di dia, memang dia tuh enggak mikir, tahu kan? Berarti orang tua yang salah, karena memang anak kecil itu tidak mikir. Maka memang tidak salah, maka Allah baru menghisap manusia ketika sudah balik. Kembali lagi ke gambar yang tadi, anak kecil tadi punya akal atau tidak? Tidak. Tapi bisa nggak bahasa Arab? Bisa. Berarti kalau anak kecil nggak punya akal, punya motivasi nggak? Punya motivasi nggak? Nggak punya motivasi sama sekali anak kecil. Karena itulah dia tidak punya motivasi, tapi bisa bahasa Arab. Coba perhatiin baik-baik. Ada yang tidak punya motivasi, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang belum punya akal, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang pengen banget bahasa Arab, tapi gak bisa-bisa. Benar begitu? Kita kan ya, tapi kita gak bisa-bisa. Berarti motivasi pengaruh gak? Motivasi gak pengaruh, akal tidak pengaruh. Jadi yang pengaruh apa? Yang pengaruh yang namanya habit. Saya dilahirkan orang Cina. Bapak saya bicara dua dialek bahasa Cina. Bahasa Mandarin dan bahasa Ke namanya. Nah maka saya dibesarkan dari kecil mampu mendengar bahasa Mandarin dan bahasa Ke, tapi gak bisa ngomong sampai sekarang. Kok bisa? Lo tanya aja sama anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita bisa gak dengar bahasa Indonesia? Tapi kalau diajak ngomong pakai bahasa Indonesia, jauh-jauh pakai bahasa Inggris ya? Sama, karena keahlian ngomong dan keahlian mendengar itu beda. Maka contoh, tahun 2009 Pak Zulfan nelfon saya, Pak dapat gak visanya? Sorry Pak, gak dapat visa ke Amerika. Ya sudah, kata Pak Zulfan, mulai dari sekarang Ustaz Talik belajar dulu bahasa Inggris yang baik. Nanti dia bisa ngomong di sini pakai bahasa Inggris. Saya mulai dalam hati bilang, gak akan bisa saya ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Loh, kalau ada orang mau bisa bahasa Inggris, mudah. 3 bulan ditaruh di Amerika, jangan ditaruh di orang Indonesia. Dia pasti bisa. Betul begitu? Karena terpaksa tiap hari harus ngomong pakai bahasa. Gak perlu motivasi lulus kalian untuk bisa bahasa Inggris. Gak perlu pakai akal untuk bisa bahasa Inggris. Asal terpaksa pasti bisa. Asal biasa. Berarti bahasa Arab juga begitu. Betul begitu? Oke, kalau gitu saya tanya. Sekarang siapa yang bisa baca Arab undul? Oh sorry. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Siapa yang gak bisa baca Arab undul? Ah, ini baru benar ya pertanyaannya. Oke, yang gak bisa baca Arab undul, katakan. Yang gak bisa baca Arab undul. Oke, nanti yang gak katakan saya tes ya. Oke, silahkan yang gak bisa baca Arab undul. Oke, saya tanya. Benar ya gak bisa baca Arab undul ya? Kita tes dulu. Nih, coba baca dulu sekalian. Gak bisa benar? Serius gak bisa? Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang mau bisa baca Arab undul? Yang katakan. Oke, terima kasih. Lumayan banyak. Sekarang saya tanya lagi. Bapak ibu sekalian, benar mau bisa baca Arab undul? Benar? Anda beruntung undang saya ke Los Angeles, Bapak-Ibu sekalian. Karena di dunia ini, Bapak-Ibu sekalian, baru ada satu orang yang menemukan metode belajar baca Arab undul dalam waktu 1 menit. Siapa lagi? Seluruh dunia, Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada yang bisa kemudian menemukan itu, cuma saya doang, Bapak-Ibu sekalian. Saya adalah penemu pertama membaca Arab undul dalam waktu berapa? 1 menit, Bapak-Ibu sekalian. Saya sudah tes di Australia, saya sudah tes di Jepang, saya sudah tes di seluruh Indonesia, semua berhasil. Sekarang saya tanya, mau gak belajar baca Arab undul dalam waktu 1 menit? Yakin? Tapi ada tumbalnya. Karena kan yang instan kan pasti gak ada yang gratis. Sekarang betul gitu? Ada tumbalnya, ada mantra yang harus dibaca, Bapak-Ibu sekalian. Tapi saya harus ingatkan, kalau Bapak Ibu tidak teguh hatinya dan tidak yakin benar, jangan ikut-ikutan. Karena bisa gila mendadak. Ya? Oke? Iya, makanya kalau enggak yakin benar-benar jangan ikut, karena bisa gila mendadak. Harus hatinya yakin betul. Oke? Oke, sekarang yang hatinya yakin betul dan siap belajar bahasa Arab kumpul dalam 10 menit akan. Wih, masih banyak. Kalau gitu kita baca mantra yang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya, saya enggak tahu jawab loh kalau ada yang gila mendadak ya. Saya belum ngomong bahasa Arab loh ini. Benar ya? Oke. Siap ya? Siap? Yakin hati ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah sudah bisa baca. Sekarang baca keras-keras. Terus baca keras-keras. Terima kasih. Bisa kan? Bisa. Saya tuh enggak pernah bohong loh sekalian. Gundu 100% loh sekalian. Dan Bapak Ibu 100% baca ini dengan benar ya. 100% gundul sekalian. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa beda antara tidak bisa dengan bisa Bapak Ibu sekalian? Apa beda antara tidak bisa dengan bisa? Beda tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Bapak Ibu sudah baca ini jutaan kali Bapak Ibu sekalian. Kalau masih salah, terlalu ya. Kayak yang subur kemarin, yang subur disuruh baca Al-Fatihah nggak bisa, terlalu kan ya. Tapi apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah baca ini jutaan kali. Kalau masih salah, keterlaluan. Bapak ibu tahu nggak tentang nahwu sharaf bahasa Arab? Tidak tahu. Tapi kenapa bacanya ini Bismillahi, bukan Bismillahu atau Bismillahu? Kenapa Bismillahi? Pokoknya kalau Bismillahu nggak enak Ustaz. Nah itulah namanya habis. Rasa nyaman ketika kita mengucapkan sesuatu pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim, kan itu kan ya, maka itulah namanya habit. Sekali lagi, beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Ustaz bohong, itu kan gampang Pak, kalau yang susah gimana, kalau ini kan susah, ini kan gampang. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, yang susah bisa jadi gampang kalau tidak biasa. Yang susah bisa jadi gampang karena biasa. Dan yang mudah bisa jadi susah karena tidak biasa. Kita buktikan. Hafal huruf abjad A sampai Z? Benar. Serius. Kita tes. A. Ulangi lagi. Terima kasih, saya percaya. Sekarang dibalik dari Z sampai A. Itulah maksud saya, yang mudah bisa jadi susah kalau tidak biasa. Berarti kalau yang susah bisa nggak jadi mudah? Bisa kalau biasa. Kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Yang mudah bisa jadi susah karena biasa, yang susah bisa jadi mudah karena biasa. Baca dulu sekalian. Apa ini? Bandara. Kenapa bukan bacanya bundar atau bandar? Karena otak kita otomatis membedakan konteks kalimat. Betul begitu dulu sekalian? Yang bawah. Kenapa bacanya lagi tunggu bukan lagi tangga bagasi? Karena otak kita membedakan konteks kalimat. Yang bawah. Antum ada di mana? Yang enggak biasa pengajian enggak bisa baca itu. Antum ada di mana? Yang bawah. Kesini atau kesana? Kenapa enggak kesini? Enggak mungkin usah kesini, pasti kesana. Kan dia kan ngirim SMS. Oke, tapi kan kita kan berbicara itu, enggak kemudian kita katakan. Otak kita berpikir dalam waktu 0,00 sekian detik karena sudah biasa. Coba kalau orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia, suruh baca SMS ini sampai hari kiamat dia enggak bisa baca lu sekalian. Kenapa? Karena bisa karena biasa. Oke, kalau gitu lu sekalian. Otak kita tuh bekerja secara otomatis, lu sekalian. Otak kita bekerja secara otomatis. Apapun yang muncul, maka otak kita otomatis baca kayak kita baca SMS. Otomatis kan ya? Kayak kita baca Bismillah tadi. Maka otak kita itu bekerja secara otomatis. Contoh, berdasarkan apa yang sering kita ulang-ulang. Ini gambar apa nih? Enak gak? Siapa yang keluar air liur? Nah, berarti seorang tempe menduar. Ini enak gak lulus kalian? Enak. Ini enak gak lulus kalian? Enak. Ini enak gak lulus kalian? Enak. Tahu ini daging apa lulus kalian? Nih lulus kalian. Ayo, nggak usah lama-lama deh. Mendadak merasa jijik, Bapak Ibu sekalian. Betul begitu? Kenapa mendadak merasa jijik? Kita otomatis karena otak kita tuh tidak bisa dikendalikan. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang muncul secara otomatis pada diri kita. Maka itulah namanya bahwa kelihatannya kita berpikir, merasa, dan berbuat secara otomatis. Tanpa kita kendalikan. Karena tergantung oleh yang namanya habit. Maka orang yang terbiasa berpikir baik akan mudah dia untuk husnuzon. Tapi kalau orang yang kemudian sering berpikir yang buruk, mudah bagi dia untuk suuzon. Gitu kan ya? Karena berpikir itu otomatis. Contoh, sepet. Nih, berpikir otomatis. Apapun makanannya, minumannya. Oke, kenapa mikirnya teh botol sosro? Karena berpikir itu secara otomatis. Nih, merasa juga secara otomatis. Mohon maaf, sepet ya. Ini untuk kepentingan pendidikan. Siapa orang Jawa? Katakan yang orang Jawa. Yang orang Jawa, nuun sewu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini demi kepentingan pendidikan, oke? Okay? Saya tidak ada dendam di antara Bapak Ibu sekalian kan ya, dan saya kan ya, tapi ini demi kepentingan pendidikan, nuun sewu Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu rasakan yang orang Jawa kalau dengar kata asu? Gimana rasanya? Kurang ajar itu Ustaz. Itu enggak enak kalau saya dengarnya. Padahal saya sudah minta maaf dari tadi, betul begitu? Tapi tetap ketika mendengar kata itu rasanya gimana? Enggak enak, perasaannya enggak enak. Tapi kalau kemudian orang Sunda mendengar kata yang sama, asu, rasanya gimana orang Sunda? Enggak tersinggung orang Jawa kan ya? Tapi kalau orang Sunda akan tersinggung kalau dia dengar kata bagong. Tahu artinya bagong? Bagi orang Sunda, bagong artinya babi. Tapi kalau orang Jawa dengar kata bagong, yang kepikir apa? Semar, kan ya? Apa namanya? Wayang, kan ya? Maka cara tersinggung itu beda-beda, Bapak sekalian. Contoh misalnya, orang Malaysia itu dengan orang Indonesia, walaupun sama-sama bahasa Melayu, tapi ada bahasa Indonesia yang membuat orang Malaysia itu merasa malu luar biasa. Karena itulah kita menyebutnya biasa, dia dengarnya itu geli. Gitu kan ya? Contoh, apa mungkin katanya? Butuh. Butuh. Saya membutuhkan sesuatu. Artinya saya memerlukan sesuatu. Kalau pergi ke Malaysia jangan sekali-kali ngomong butuh. Tahu nggak arti butuh apa? Alat kelamin laki-laki. Serius. Makanya ketika saya ke Malaysia, saya kemudian belajar dulu apa kemudian kebudayaan. Kenapa? Cara tersinggung kita beda-beda loh sekalian. Kalau kita ngomong butuh di sini biasa aja. Orang Malaysia dengar begitu ketawa-tawa dia, geli. Enaknya kenapa? Karena cara tersinggung beda-beda, cara merasa berbeda-beda, dan cara berbuat juga berbeda-beda. Tergantung yang namanya habit, otomatis. Nggak percaya? Nih, lihat baik-baik ibu sekalian. Ini cara membedakan mobil yang baik dan mobil yang jelek. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Ada yang kaget? Ada yang kaget? Ada yang kaget ibu sekalian? Oke, terima kasih ibu sekalian. Tapi nggak ada saya jantungan ya. Makanya saya tanya dari tadi. Saya ngerti tiba-tiba ada yang tewas. Sekarang, takut setan itu adalah hasil daripada keturunan atau latihan? Latihan atau keturunan? Siapa yang membuat kita takut setan? Siapa yang membuat anak kita takut setan? Ibu-ibu ini yang buat anak takut setan, betul begitu? Anaknya pergi keluar main, ibunya bilang, "Dek, kalau nanti kamu pulang sebelum maghrib, kalau kamu nanti pulang setelah maghrib, setan keluar." Betul begitu? Anaknya bilang, "Ah, oh, ibu bohong, mana ada setan, kan ada Allah." Oke, sekali hari ini dia kemudian pulang dengan selamat. Besok gara-gara gelap, dia kemudian kesandung jatuh. Ketika jatuh, lututnya berdarah. Sampai di rumah dia nangis, ibunya bilang apa? "Benar kan kata saya, didorong sama setan. Besok dia gak mau makan, awas nanti kalau kamu gak mau makan, makananmu dimakan sama setan. Kalau kamu gak mau tidur, nanti ada setan." Lama-lama dia takut setan, betul begitu? Maka itu cara kita mendidik anak kita. Kita kasih makan nonton film horor, kasih nonton film kuntilanak, ya wajar dia takut setan. Karena kita didik, Bapak Ibu sekalian, betul begitu? Gak ada anak lahir takut setan, Bapak Ibu sekalian. Kita yang didik mereka jadi takut setan. Contoh, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang tahun 70-an seperti Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata Dracula, ngeri atau enggak? Karena yang dibayangkan kan Dracula kayak begini kan ya? Dracula, ngeri, taringnya panjang, suka membunuh orang. Tapi zaman anak sekarang, dengar kata yang sama, Dracula, senyum-senyum dia. Kenapa? Yang dibayangin kayak begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Dracula. Dan ya, senyum-senyum dia, happy dia. Tapi beda dengan orang Cina. Orang Cina dengar kata Dracula yang dibayangin kayak begini. Maka cara kita kemudian untuk merasa, cara kita untuk berbuat, cara kita untuk berpikir, itu adalah otomatis. Tergantung habit yang kita punya. Contoh nih, cara berbuat itu otomatis. Nih, ada orang cowok yang ditakut-takutin, nanti di komputernya muncul setan. Coba lihat nih, nanti di komputernya muncul setan. Apa terjadi tuh? Lihat tuh. Boleh. Kalian, dia ninju monitornya itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, itulah adalah bagian daripada yang namanya habit, Bapak sekalian. Dia melawan itu, dia enggak sadar, Bapak sekalian. Kira-kira pekerjaannya apa kira-kira? Pasti dia pelatih karate. Karena itu pukulan sempurna, Bapak sekalian. Kalau muka kita di depannya bonyok, Bapak sekalian. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada habit, dia enggak bisa kembalikan diri dia. Makanya dulu saya punya teman yang latihan merpati putih, Bapak sekalian. Tahu merpati putih? Nah, pas saya kemudian mau bangun di subuh, saya enggak berani bangun dia dari dekat. Kenapa? Saya pakai lidi saya dari jauh. Kenapa? Kalau kemudian nanti dipukul, bahaya. Nah, itu kemudian adalah bagian daripada habit. Contoh, ada yang pernah latihan karate, Bapak-bapak sekalian. Ada yang pernah latihan karate? Oke, Bapak pernah latihan karate. Satu kali latihan, diulang berapa kali, Pak, gerakan itu? 20, enggak, lebih. Satu gerakan, Pak. Diulang berapa kali? 2000 kali, Bapak sekalian. Satu gerakan. Kenapa? Untuk membentuk pada diri dia, yang dalam dunia kedokteran disebut dengan the learn reflex. Refleks yang dipelajari, sehingga ketika ada datang sesuatu, maka itu langsung kemudian otomatis dia pukul. Karena itu yang namanya the learn reflex, refleks yang dipelajari. Tahun-tahun yang lalu pernah dengar di Jakarta ada namanya suster ngesot di Taman Satpam. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum pernah. Jadi gini ceritanya, di Jakarta ada seorang cewek iseng, dia mau merayakan ulang tahun temennya dengan cara apa? Ngagetin temennya. Jadi dia dandan jadi suster ngesot, ngeri banget tuh kan ya. Jadi dia nunggu kemudian selesai kerja, dia nungguin di lift, Bapak sekalian. Nah, jadi dia berharap ketika temennya turun, ngelihat itu takut, mau ditakut-takutin ya. Jadi dia sudah dandan rapi banget tuh, rambutnya dipanjangin, pakai baju putih, terus ngesot di lantai. Tiba-tiba pas kemudian dia kemudian nungguin di situ, yang keluar bukan temennya, satpam. Langsung mulai sama mendang kemudian awal tadi. Sampai kemudian ada 17 jahitan di pantatnya, Bapak sekalian. Pertanyaan saya sederhana, yang salah suster ngesotnya atau satpamnya? Ngapain dia muncul di depan satpam itu tadi? Kalau saya jadi kepala keamanan, saya sudah angkat satpam itu jadi kemudian posisi paling atas. Kenapa? Karena itu tandanya satpam yang terlatih, Bapak sekalian. Betul begitu? Nah, inilah kemudian namanya habit. Habit itu adalah semua daripada yang kita kerjakan. 95% daripada semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita perbuat adalah hasil daripada habit. Berarti kalau saya bisa ngisi seperti ini, tandanya saya sudah ngulang-ngulangin materi ini banyak kali. Berarti kalau saya bisa ngomong seperti ini, itu tandanya jam terbang saya sudah tinggi. Berarti kalau ada orang yang gak bisa ngomong di depan umum, itu tandanya jam terbang dia belum banyak. Selesai, itu aja. Bisa karena biasa, bukan karena bakat, tapi bisa karena biasa. Itulah namanya habit. Cara makan itu habit. Lihat coba cara makan orang, pasti beda-beda, betul begitu? Coba lihat, kalau ada orang dikasih makan nasi telur, cara makannya beda-beda gak? Ada yang makannya putihnya dulu dihabisin, kemudian tengahnya dibagi dua kuningnya, makan setengah. Ada yang putihnya dibiarin, tengahnya dimakan. Ada yang kemudian belah dua, makan setengah-setengah. Ada yang kemudian dimakan lu putihnya semua, kuningnya kemudian bulat-bulat ditelan. Kan gitu kan ya? Ada orang beda-beda cara makannya. Kalau dia dikasih makan yang sama, dia akan makan dengan cara yang sama lagi. Kalau saya, ada yang memperhatikan cara saya makan, kalau cara saya makan yang enak saya tinggalin di belakang. Gitu kan ya? Ada yang orang yang enak dimakan di depan. Ada yang kemudian dicampur-campur. Ada orang Jawa Timur biasanya, kan ya, campur-campur jadi satu. Saya pernah punya teman kan ya, dia makan sate, sekalian. Sate kemudian dia kemudian lepasin semua satenya, terus kecapnya dicampur semua sama kemudian kacangnya, terus dicampur jadi satu kayak bubur. Saya bilang itu makannya enak emang. Dia bilang sama aja, nanti juga di perut bercampur juga. Gitu. Happy tuh sekalian, sudah kebiasaan kan sekalian. Nah itu adalah bagian daripada kebiasaan. Cara makan itu adalah kebiasaan. Cara menampilkan wajah itu juga kebiasaan. Maka ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada orang yang wajahnya ditekuk 10. Makanya orang Cina bilang ada yang wajahnya hoki, ada yang wajahnya enggak hoki. Ridernya. Lah wajahnya enggak hoki gimana? Kalau dia sudah datang orang pasti bilang, "Udah, kamu pergi aja deh, saya sudah tahu kamu pasti mau ngutang sama saya." Wajahnya enggak hoki. Ini secara sains benar, Bapak sekalian. Jadi gini, Bapak sekalian. Orang yang sering ngeluh, ya. Catat baik-baik, orang yang sering ngeluh akan terlihat pada wajahnya. Dan orang yang sering ngeluh enggak akan mungkin bisa kerja. Maka seorang HRD yang baik, seorang supervisor yang baik, dia bisa membedakan orang itu bisa kerja dari wajahnya. Dan kemudian dia bisa lihat orang itu pintar gak kerja dari wajahnya. Karena sudah terlihat. Orang yang periang, orang yang optimis, kelihatan dari wajahnya. Gimana cara bedainya? Ibu-ibu biasanya pintar bedain. Jadi kan ya, karena ibu-ibu dikasih karunia oleh Allah untuk melihat emosi, melihat kemudian wajah. Kan ya? Jadi gak boleh ketika pagi-pagi ibu ketemu teman, kemudian ibu tanya, kenapa wajahmu kok jelek banget hari ini? Temannya bilang, wajah saya sudah dari kecil sudah begini. Boleh begitu? Gak boleh, karena itu hasil manusia, habit membentuk segala-galanya. Cara perang, kreativitas itu juga habit. Produktivitas itu juga habit. Maka segala-galanya ada yang namanya habit. Dan habit itu punya bapak, namanya latihan. Emaknya namanya repetisi. Anaknya namanya habit. Sekali lagi, bapaknya siapa? Emaknya siapa? Anaknya namanya? Oke, sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Kalau mereka kawin, pasti punya anak namanya habit. Walaupun kawin lari atau kawin siri, tetap punya anak namanya habit. Walaupun kawinnya dipaksa maupun kawinnya sukarela, tetap aja punya anak namanya habit. Asal punya bapak, bapaknya siapa? Latihan. Ibunya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habit. Jangan lihat ke depan. Bapaknya siapa namanya? Emaknya namanya siapa? Anaknya namanya? Pintar. Oke, bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus, kalau gitu kita lihat. Habit seperti tanaman yang tumbuh. Awalnya tumbuh apa? Akarnya awalnya tumbuh, kemudian dia berhasil menyerap unsur hara. Airnya kemudian keluar, kemudian bisa diserap oleh akar, dan akarnya menumbuhkan tanaman di atasnya. Ketika tanamannya tumbuh di atasnya, maka dia punya daun yang bisa menghisap kemudian sinar matahari. Terjadi fotosintesis yang bisa menumbuhkan kembali akarnya. Bertambah panjang akarnya, bertambah banyak air yang bisa dia serap lebih daripada semula untuk menumbuhkan lebih besar lagi daunnya. Semakin besar daunnya, dia bisa menumbuhkan semakin besar lagi akarnya. Itulah namanya habit. Yang gak berakar, mati. Maka habit itu dimulai dari kecil. Gede, gede, gede, gede, kayak spiral. Lama-lama gede, gede, gede, gede, kayak spiral. Bisa dipahami, bapak-bapak sekalian. Karena itulah namanya habit. Awalnya kecil, lama-lama jadi gede. Artinya apa? Yang kita sudah lihat di atas, itu menandakan yang di bawah kayak apa. As above, so below. Apa yang kita lihat di atas, menandakan di bawahnya kayak apa. Maka, kalau seseorang melihat yang lain, bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan, berarti pasti orang lain sudah melatih apa yang dia tidak latih. Paham? Contoh, bapak ibu melihat ada orang pintar banget baca Quran. Baca Qurannya bagus banget. Kita belum bisa. Berarti dia buat sesuatu yang kita enggak buat. Yang kita enggak tahu. Yang di bawah tanah ini kita enggak tahu. Makanya kalau bapak ibu sekalian lihat ada orang jenggotnya panjang, berarti itu sudah ruwet di otaknya. Jadi muncul ke jenggot. Enggak, itu cuma keirian orang yang enggak punya jenggot aja, bapak sekalian. Ini dulu namanya habit. Artinya apa? Yang kita lihat di luar itu menggambarkan latihan yang sudah dia buat di bawah. Jadi itulah yang namanya habit. Dan habit itu dari kecil. Ibunya bilang, jangan, jangan naik. Nanti kamu jatuh, jangan naik. Ingat dia sampai gede, enggak mau pokoknya dia naik. Pokoknya dia gak mau naik, ibu sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia gak mau naik, ibu sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia gak mau naik, ibu sekalian. Pokoknya gak mau naik, ibu sekalian. Kenapa? Karena itu yang namanya habit. Hati-hati, ibu sekalian. Anak-anak kecil ini, lihat apa yang kita lakukan. Dia dengar apa yang kita omongkan, dan dia tahu apa yang kita maksudkan. Maka itu akan berefek sampai gede. Paham maksudnya? Maka hati-hati, ingat ya, setiap kata itu direkam oleh anak. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan kata. Jangan heran kalau anaknya kata-katanya kasar, karena pasti ibu atau bapaknya kata-katanya kasar. Karena enggak mungkin orang keluar kata kasar kalau enggak pernah masuk kata yang kasar. Ingat, manusia itu kayak teko. Kayak apa? Teko. Teko cuma mengeluarkan apa yang jadi isinya. Kalau dia diisi air putih, dia keluarnya air putih. Kalau dia diisinya air kopi, keluarnya air kopi. Kalau dia diisi kopi keluarnya putih, magic namanya. Enggak mungkin. Anak-anak juga sama. Maka saya heran ketika ngelihat orang, katanya kemudian dia ulama. Atau katanya dia sering baca Quran. Tapi kata-katanya kasar. Enggak mungkin. Karena orang yang sering baca Quran, kata-katanya enggak mungkin kasar. Karena enggak ada kata-kata kasar di dalam Al-Quran. Betul begitu? Maka apa yang masuk, itu yang keluar, ibu sekalian. Itulah namanya habit. Seringkali kita tanpa sadar, membiasakan sesuatu yang salah di rumah tangga. Termasuk saya juga. Contoh, saya itu kalau minum di rumah, ibu sekalian, saya minumnya langsung dari botol. Jadi langsung dari botol, saya minum, sampai duduk. Tadi kita lihat. Suatu hari, anak saya begitu. Kaget saya, ini siapa yang ngajarin? Oh, ternyata saya ngajarin. Tanpa kita sadar, kita mengeluarkan habit yang buruk kepada anak-anak kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar. Mohon maaf, ada yang orang Betawi, mohon maaf. Kadang-kadang orang Betawi kan kasar ya ketika ngomongnya. Tau, bapak lu mana tau, panggil sini tau. Bapak bilang, emak aja yang kesono, dasar anak setan lu. dikasi. Kadang-kadang mungkin gara-gara kemudian lingkungan. Tapi itu berbahaya, bagus sekalian. Itu kemudian dikasar nanti anaknya. Itu harus berbahaya. Ngomong, coba perhatikan. Ya Bu, ya yang lembut. Kan, itu kan, ya. Karena anak itu akan dengar apa yang kita omongkan, bagus sekalian. Ini hati-hati betul. Habit itu terjadi lewat kecil. Maka hati-hati dalam pendidikan kepada anak. Maka kalau anak saya kemudian lagi manjat pohon, saya nggak larang. Saya bilang, ayo terus, terus, ayo terus. Nah, kenapa? Kalau saya bilang, jangan manjat pohon, dia akan takut untuk manjat pohon. Tapi tugasnya untuk mengawasi dia supaya nggak jatuh. Gitu kan ya? Contoh lagi, bagus sekalian. Ini cara ini pendidikan yang membatasi kreativitas anak. Contoh, kalau anak kita disuruh gambar pemandangan, atau kita dulu suruh gambar pemandangan, apa yang kita gambar? Apa yang kita gambar, Pak? Jumlah gunungnya berapa, Pak? Kenapa dua? Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak empat? Karena dari dulu sudah begitu, Ustaz. Nah, oke, di tengah-tengah gunung ada, Pak? Matahari. Dari matahari keluar apa? Jalan. Sebelah kiri kanan jalan ada, Pak? Terus ada burung, ada apa lagi? Salah. Terus di atas burung ada apa? Awan. Ada kemudian burung. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Ustaz. Pemandangan gunung dua. Ya Allah. Terus ada jalan. Ada kemudian burung. Ya Allah. Kok gitu terus pemandangan? Jadi kemudian kalau kita gak gambar itu, seolah-olah itu bukan pemandangan. Ya kan ya? Itu namanya membatasi kreativitas anak. Ketika anak saya gambar pemandangan, saya bilang, kenapa harus gunung dua? Kenapa Alila gak bikin gunungnya tiga? Enggak, Pi, ini yang diajarin gunungnya pemandangan. Enggak, saya bilang, pemandangan gak harus kayak gitu. Saya bilang, kita ganti dikit aja. Gimana, Pi? Saya gambar awannya di bawah. Terus saya gambar gunungnya di atas. Boleh gak? Boleh gak? Dosa gak? Enggak dosa kan ya? Terus anak saya protes, Pi, mana ada gunung di atas awan, Pi? Bisa aja. Terus gimana yang bisa di atas awan? Saya gambarin gunungnya di tengah-tengah sayap. Nah kan dia bisa berbahas, mana ada sih gunung terbang? Ada aja, gak percaya. Saya buka internet, terus saya ketik Tor and Mountain. Nah ada kan ya, gunung bawahnya awan. Oh ternyata ada dia. Terus saya bikin, di atas gunung kemudian ada mobil terbang. Mana ada nih mobil terbang? Saya puterin film Harry Potter, nih mobil terbang. Dia percaya, kalian. Nah kenapa? Saya bukan bohongin anak. Saya gak mau membatasi kreativitas anak. Tahu maksudnya dulu sekalian, ketika kemudian gurunya kemudian harus di-clear sesuai di dalam garis. Saya bilang, gak usah clear dalam garis. Siapa yang suruh begitu? Dosa gak kalau di luar garis? Enggak dosa. Yang berusaha saya ajarin dia adalah berkreativitas selama itu masih syar'i. Tahu maksudnya sekalian, kadang-kadang kita membatasi kreativitas anak. Maka anak kita gitu semua ujung-ujungnya. Karena habit dari awal sudah tidak betul. Paham maksudnya? Oke, jadi hati-hati dengan kemudian kreativitas terhadap anak. Namanya kemudian habit itu berakar sampai dewasa. Akan kemudian berakar sampai dewasa. Sebagaimana kemudian yang namanya olahraga, ada namanya muscle memory. Tahu muscle memory? Ini sangat penting dalam olahraga. Siapa yang hobi basket? Ada hobi basket? Dalam olahraga basket, di dalam kemudian lemparan free throw, maka orang baru bisa mencapai akurasi 85% free throw kalau dia sudah lempar sebanyak 500 ribu kali. Berapa? 500 ribu kali. Berarti kalau dia sehari ngelempar 500 kali, itu harus 1000 hari atau 3 tahun dia baru mencapai akurasi 85%. Bisa dipahami bagi sekalian. Itu penelitian ya. Itu riset loh bagi sekalian. Jadi risetnya adalah Anda baru bisa melempar free throw dan masuk 85% kalau dia sudah 500 kali lempar. Dan itu diteliti dan benar. Setelah temuan diteliti, maka diteliti lah namanya muscle memory. Seorang yang sudah punya keahlian 85% akurasi lempar masuk ring, dia disuruh lempar dari free throw 10 kali. Berapa kali yang masuk? Berapa kali yang masuk? 10-10-nya masuk. Lah kan akurasinya 85%. Jadi dia lempar 10 kali, 10-10-nya masuk. Kemudian dia dikasih gangguan. Cewek-cewek disuruh manjat ring pakai baju bikini. Ini ada benar. Ini saya nonton benar. Ada risetnya di YouTube ada tentang muscle memory judulnya. Nah, jadi dikasih mulai tapi bapak-bapak jangan nonton yang bikini ya. Nah, ada bikini-bikini cewek kemudian nongkrong di atas ring. Ada 3 cewek kemudian membuat dia tidak konsentrasi. Ternyata dia disuruh lempar 10 kali dengan ada cewek di ring tadi dan kemudian masuknya berapa kali? Masuknya 10 kali. Kemudian ditutup matanya. Suruh melempar dari tempat yang sama. 10 kali dia lempar, berapa kali masuk? 10 kali. Berarti mata tidak pengaruh. Kemudian dia disuruh maju 2 langkah dari titik yang semula. Suruh lempar 10 kali, yang masuk berapa? 7 kali. Ketika dia disuruh mundur dari titik yang semula 2 langkah, suruh lempar kemudian 10 kali, yang masuk berapa? 6 kali. Kok bisa begitu? Berarti yang pengaruh apa? Jaraknya, posisinya, bukan matanya, bukan gangguannya. Artinya adalah apa? Michael Jordan tahu? Hebat kan ya? Pertanyaan saya, yang hobi basket, berapa kali Michael Jordan nembak waktu kemudian injury time ketika sudah tinggal 2 detik di mana kemudian poinnya sama dan lemparannya menentukan kemenangan dia? Berapa kali terjadi seperti itu? Berkali-kali, karena Michael Jordan sudah diciptakan untuk kondisi seperti itu. Dia lempar dari satu titik, itu bisa ratusan ribu kali. Maka dia punya satu titik yang kalau dia dibiarkan nembak dari situ, pasti masuk. Paham maksudnya? Itu sport. Artinya apa? Muscle memory. Contoh, siapa yang di sini, sebelum di sini, di Indonesia nyetir mobil manual? Arahan. Yang di sini terus kemudian nyetir mobil atau otomatis. Ketika pertama kali jadi manual atau otomatis, apa yang terjadi? Kayaknya ada aja yang diinjak sebelah kiri. Padahal sebelah kiri gak ada apa-apa. Tapi kita sangka ada kopling, kan ya? Ketika kita mau berhenti, selalu ada yang mau diinjak. Padahal gak ada apa-apa. Tapi kalau kita naik mobil manual, terus ganti mobil, kita naik mobil otomatis, ganti mobil manual, apa yang terjadi? Pas lampu merah, apa yang terjadi? Mati mesin. Karena kita gak injak koplingnya, kan ya? Itulah namanya habit. Terjadi sesuatu sehingga otomatis, dan itu namanya muscle memory. Coba bayangkan dulu sekalian. Coba bayangkan baik-baik. Gimana kalau keluar dalil itu otomatis? Enak gak? Gimana kalau ngasih nasihat itu otomatis? Enak gak? Gimana kalau sholat otomatis? Enak gak? Gimana kalau tahajud otomatis? Enak gak? Gimana kalau berbuat baik otomatis? Enak gak? Itulah namanya habit. Nah kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Habit adalah seperti kemudian kita membentuk di sebuah kemudian ladang gandum. Lihat nih, sama seperti membabat utan. Awalnya perlu kerja keras, lama-lama tidak memerlukan usaha sama sekali. Coba lihat tuh. Ada anak kecil main hide and seek di tengah pada ladang gandum. Apa yang terjadi? Dia menyibak ladang gandum untuk cari jalan. Ketika dia menyibak ladang gandum, susah gak lalu sekalian? Tangannya gatel, kemudian kakinya harus melangkah lebih berat, kemudian disibak. Setelah kemudian dia lewat situ, ada anak lewat, wih, sudah ada jalan, dia lewat sini juga, makin rebah lagi. Dilewatin lagi, makin rebah lagi. Dilewatin lagi, makin rebah lagi. Lama-lama setelah diinjek-injek terus, apa yang terjadi pada ladang gandumnya? Mati, jadi jalan setapak. Jalannya dilewatin lagi. Kalau ada orang mau lewat, dia pilih yang sudah ada jalan atau yang belum ada jalan? Yang sudah ada jalan. Diinjek-injek lagi tanahnya. Tanahnya makin padat. Dan tanah padat tidak tumbuh tanaman. Itulah namanya jalan-jalan pemikiran. Paham maksudnya? Jalan pemikiran terjadi setelah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Lama-lama jadi nyaman dia. Lama-lama maunya lewat itu aja, gak mau lewat yang lain. Awalnya butuh waktu 30 menit, lama-lama cuma 5 menit lewat itu. Betul begitu? Inilah namanya habit. Lama-lama jadi jalan raya. Itulah namanya jalan-jalan pemikiran. Betul begitu? Kita dulu lahir punya rasa dengki sama orang. Betul? Kita dulu lahir gak punya rasa iri sama orang. Kita dulu lahir gak punya apapun. Kemudiannya gak punya pengalaman apapun. Tiba-tiba kita dididik. Ada dididik oleh orang tua yang itu jadi dengki. Ada dididik orang tua yang itu jadi iri. Ada dididik orang tua yang itu jadi suudon. Dan kadang-kadang dididik lingkungan untuk jadi yang salah. Contoh, hari Minggu di Indonesia sedang bersantai-santai. Tiba-tiba jam 9 pagi diketuk pintu kita di luar. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Kita lihat di luar, ternyata anak kecil usia sekitar 9 tahun. Dia pakai peci putih, baju merah agak lusuh, pakai celana jeans yang kemudian agak juga kotor. Dan kemudian bawa map. Siapa dia? Minta sumbangan. Kenapa kita sumbang di minta sumbangan? Karena kita tiap hari sudah melihat itulah ciri-ciri orang minta sumbangan. Maka kita jadi tahu itulah habit orang minta sumbangan. Bilang ibu nggak ada, kan itu kan ya? Nah itu kemudian menjadi pada kita. Itu jalan-jalan pikiran. Maka kalau Anda sekali suuzon, dua kali suuzon, tiga kali suuzon, akan lebih mudah suuzon sama orang. Betul begitu? Karena itulah namanya habit. Pertanyaannya, gimana caranya supaya tidak suuzon? Gimana caranya untuk tidak suzon? Ya jangan suzon. Gitu kan ya? Ya jangan lewat jalan yang sama lagi. Kalau itu kayak ladang gandum, kita lewati itu, tambah mantap jalannya. Kita lewat lagi, tambah mantap lagi jalannya. Kita lewat lagi, tambah mantap lagi jalannya. Coba rubah. Awalnya memang berat, rasanya gak enak. Tapi lama-lama jadi nyaman. Betul begitu? Termasuk dalam kerudungan. Begitu juga ceritanya. Ustaz saya belum dapat hidayah. Belum biasa. Kalau sudah menggunakan kemudian kerudung terus, niscaya suatu waktu setelah dia kemudian sudah menggunakan kerudung terus, dia keluar tanpa kerudung, kayaknya merasa, bukan hanya merasa gak enak, merasa telanjang. Betul begitu? Itu terjadi pada saya. Dulu ketika saya belum muslim, celana saya segini sekalian. Lebih parah daripada hot pants-nya cewek-cewek. saya pergi main basket pakai celana segini. Tapi setelah masuk Islam, saya tahu aurat laki-laki sampai lutut. Berarti lututnya saya tutupin pakai celana yang mungkin begini. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Awalnya rasanya gimana ketika pakai pertama kali pakai celana panjang, harus kemana-mana pakai celana panjang? Riku, ribet, gerah, stres, sungkan, singko dan sebagainya. Kan ya? Tapi setelah lama, setelah 11 tahun masuk Islam, sekarang harus terus pakai celana panjang. Di hotel sendirian, walaupun di hotel sendirian enggak ada yang lihat, pakai celana pendek rasanya risih. Jadi kan kayaknya ada yang kebuka gitu kan ya. Nah, itu kita ya. Nah, itu kemudian kebiasaan. Sama kayak anak kecil, kebiasaan. Anak kecil kalau sudah dibiasakan dari kecil lagi kerudung, dia enggak akan mau buka. Yakin itu karena sudah biasa. Saya sudah pernah cerita tentang anak saya yang umur 5 tahun sekarang, dia saya biasakan pakai kerudung semenjak umur 6 bulan. 6 bulan saya biasain dia pakai kerudung. Apa yang dia lakukan? Dia lepas. Panas. Tapi dia gak bisa ngomong kan ya, saya pakein lagi, dia lepas lagi, saya pakein lagi, dia lepas lagi, saya pakein lagi. Oke, hari ini cukup, besok dilatih lagi. Umur 6 bulan, dia sudah pakai kerudung. Semenjak saat itu sekalian, sampai umur 2 tahun, dia tetap pakai kerudung. Umur 2 tahun, tengah dia sudah bisa ngomong. Dan kemudian saya bilang, Alila, kalau ada cowok datang, Alila pergi ke kamar. Kalau Alila mau keluar kamar, Alila harus pakai kerudung. Dan kalau ada cowok datang, Alila gak usah salim. Karena itu bukan mahram. Mahrum itu apa? Pokoknya gak boleh. Karena itu bukan mahrum. Dia gak perlu tahu halal dan haram. Karena otaknya memang belum kerja. Yang perlu dilihat adalah yang boleh disalim cuma bapak ibunya saja. Selain itu bukan mahrum. Maka kalau bapak-bapak datang ke rumah saya kemudian mau nyalami anak saya, sampai hari kiamat dia gak mau nyalami. Karena ini sudah dilatih, dilarang bersalaman dengan yang bukan mahrum. Suatu waktu saya punya tamu laki-laki. Terus saya bilang, Alila ada cowok, jangan keluar. Oke, dia bilang, Alila gak keluar, di kamar aja. Saya sama istri saya pergi, kemudian nemenin tamunya di luar. Tiba-tiba pas lagi nemenin tamu, dia nangis, menjerit, kemudian di kamar. Saya kira ada apa, ketimpa apa atau sesuatu. Pas saya masuk kamar, dia bilang apa? Dia mau ngambil kerudung di atas kan tengah itu, tapi gak bisa ambil. Makanya dia nangis, karena dia mau keluar, mau ngambil minum. Saya bilang apa? Anak kecil 2 tahun, tahu halal haram gak? Enggak, yang dia apa? Bahwa itulah pakaian dia, bahwa itulah bajunya dia yang harus dia pakai ketika dia keluar rumah. Paham baru sekalian? Saya gak tahu ketika dia sudah gede nanti dia akan buka aurat atau tidak. Yang jelas saya sudah berusaha membiasakan dia sejak dini. Paham kira-kira saya? Nah, jadi masalah habit saja. Berarti kalau ibu-ibu yang belum bisa keluar rumah sekarang, langsung lakukan, sudah lakukan, terus pakain selama 1 bulan sudah solid tuh. Dapat kemudian habitnya, akan merasa nyaman dengan kerudung. Awalnya dia merasanya gak enak. Nah, kalau ini kita lihat sekalian. 30 hari inilah cara menginstal habit. Bagaimana cara menginstalnya? Nih, buat sekalian. Sebentar. 30 hari, harusnya ada lingkarannya nih. Tapi hilang lingkarannya, jadi gak ada masalah. Nih, 30 hari menginstal habit, caranya begini sekalian. Awalnya belajar, kemudian bapaknya siapa tadi? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Setelah kita belajar, bapaknya dulu. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Itu akan diingat 3 hari ke depan. Bapaknya, iya, ibunya, repetisi. Anaknya namanya? Habit. Karena kita sudah ulang-ulang lebih daripada 30 kali. Ingat itu kan dalam waktu 3 hari. Ingat ya? Nah, bapaknya siapa tadi? Ibunya siapa? Lakukan selama 30 kali, maka kita dapat yang namanya habit. Pak Pedi udah tahu ya. Baterainya habis. Tapi gak ada masalah. Oke. Nah, jadi 30 hari kemudian kita dapat yang namanya habit. Kalau gak percaya, ini bagus sekalian. Kabar baik ya, coba saksikan saudara Anda nih bagus sekalian. Bentar, saksikan saudara Anda. Ini bentar. Nah, dia lagi manual. Bentar, saudara Anda. Oh, bentar. Nah, ini harus dibuka dari apa. Bentar, bagus sekalian. Kalau saya orang sabar. Sorry for the trouble. Udah. Ini kita lihat dari ini aja bagus kalian, dari manual aja. Nah, ini perkenalkan ini saudara Anda bagus kalian. Nah, ini perkenalkan saudara Anda bagus kalian. Nah, dia lagi malu. Sorry. Ini bukan awalnya. Ini nih awalnya nih. Nih, perkenalkan saudara Anda bagus kalian tuh. Ya tuh. Nah, apa ini bagus kalian? Nah, tuh. Dia bisa kumpul kalian. Tuh lihat, Nah. Coba lihat lagi nih. Nah. Nih, dia tenangan berputar nih, Nah, yuk. Tuh kalian. Tuh, lihat tuh. Dia di dari belakang diserang, enggak berhasil. Nah, sebenarnya. Bagus kan? Ini apa bagus kalian? Monyet bagus kalian. Pertanyaan saya, monyet ini dari lain sudah bisa kumpul belum? Nah, kalau gitu kita lihat lagi bagus kalian. Dia diserang dari depan, gak mempan lu bagus kalian. Tuh, digigit sama dia bagus kalian. Gak mempan tuh. Tuh, lihat tuh. Nih, sudah berhitam dia bagus kalian. Gak ada yang bisa menghalangi dia. Tuh, lihat tuh. Nah, tendangannya mantap. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Tuh, nah. Tekniknya lengkap. Nah, ayo. Nih, pelatihnya bagus kalian. Ini kan? Tekniknya bagus kalian ini. Bukan yang lain. Kita lihat tuh. Nah. Tuh. Pertanyaan saya bagus kalian. Monyet sudah bisa kumpul dari awal? Belum. Kalau dia dibalikin lagi ke hutan, apakah dia akan menghajar teman-temannya begitu? Dia akan balik lagi kayak monyet kalau dia dikembalikan ke hutan. Kenapa? Karena dia balik lagi manjat pohon, dia balik lagi kemudian makan pisang. Karena itulah namanya habit. Pertanyaannya sederhana, kalau monyet aja bisa begitu, manusia bisa gak? Kalau mau, biasa. Gak perlu kemudian motivasi, cukup dipaksa. Yang ditunjukin sama kita, itu hasil pembiasaan. Belum bertahun-tahun pelatihnya ngajarin dia. Masalahnya adalah apa? Kita tidak harus punya motivasi dan tidak harus pakai pikiran untuk bisa sesuatu. Masalahnya adalah kadang-kadang gara-gara motivasi, kadang-kadang gara-gara banyak mikir, kita tidak jadi berbuat. Ketidak jadi berbuat baik. Contoh, hari mau tahajudnya lancar setiap hari? Mau cari gimana? Mau cari gimana? Lakukan. Cuma itu caranya. Tapi itu loh Ustaz, gimana sih misalnya itu? Kalau saya nggak bisa bangun. Oke, kalau itu caranya nggak bisa bangun, harus kalian. Gampang caranya, pakai alarm. Kalau nggak bisa pakai alarm, minta suaminya siram. Oh, biasanya suaminya nggak bisa bangun, siram. Kalau dia sudah mau, oke, saya mau, ibu, saya mau latihan sholat aja. Oke, bangunin dengan paksa. Tidak perlu ikhlas, yang penting terpaksa. Kalau sudah terpaksa, lama-lama jadi ikhlas. Tapi kalau kita mikir terus, biasanya nggak jadi-jadi. Terus gitu, oh saya sudah buat ini, insya Allah setelah saya menghadir kajian keutamaan sholat tahajud, saya mau tahajud malam ini. Tapi ya besok kan masuk pagi. Jadi kan ya, tapi kan pagi sampai malam. Gitu kan ya, nah maka nggak jadi-jadi tahajudnya. Gara-gara banyak mikir. Gitu ya, sedekah banyak mikir, nggak jadi itu alamat. Gitu kan ya, mau ngasih duit $5, tapi takut ria, nggak jadi. Gitu kan ya. Padahal lurus kalian, kalau udah kita ngasih takut pria, sorry, kalau kita nggak jadi ngasih takut pria, itu juga ria. Loh bisa begitu? Ngasih bukan karena Allah, itu ria. Tidak ngasih bukan karena Allah, itu juga ria juga. Terus gimana ya? Ngasih aja. Kita kasih lama-lama, insya Allah jadi ikhlas. Kalau kita nyumbang $100, insya Allah ria atau ikhlas? Ikhlas atau ria? Kalau kita lakukan itu pertama kali, kita mungkin ria. Lihat nih ya, Benjamin Franklin. Woi, yang lain apa-apa, John Washington, kan ya? Ini Benjamin Franklin nih, kan ya? Ini masuk di Benjamin Franklin. Mungkin ada rasa ria dalam hati kita, tapi kalau sudah sekali kita lakukan, dua kali kita lakukan, tiga kali kita lakukan, 200 kali kita lakukan, 500 kali kita lakukan, ada nggak tersisa rasa ria? Karena ikhlas itu asal katanya kholas. Kholas bahasa Arabnya apa? Sudah. Habis itu kholas. Jadi orang Arab tuh udah bilang gini, contoh nih misalnya, mana tadi poin? Nah ini isinya penuh atau kemudian habis? Kalau saya minum ini, apakah saya minum seteguk langsung habis atau gimana cara minumnya? Pelan-pelan, lama-lama jadi habis. Orang Arab bilang yang awalnya penuh lalu jadi habis, itu namanya kholas. Kholas itu apa? Yang awalnya bukan karena Allah semata, kita mati hanya karena Allah semata, kholas. Tiada niat selain pada Allah. Itu kelas, itu namanya ikhlas. Berarti ikhlas itu dilatih apa dari awal? Dilatih. Jarang ada orang dari awal ikhlas baru sekalian. Tapi kalau orang beribadah awalnya terpaksa, ujung-ujungnya jadi ikhlas. Tapi kalau orang gak mau beribadah, gak akan ikhlas-ikhlas. Betul gitu? Ada orang tahajud terpaksa, matanya berat banget, lanjutkan atau tidak? Ada orang bilang, Ustaz, kan kalau saya tahajud, saya kemudian gak ikhlas, percuma dong pahalanya gak ada. Kalau Anda gak ikhlas tahajud, Anda paksain, insya Allah jadi ikhlas. Tapi kalau Anda gak jadi tahajud, ikhlas-ikhlas gak? Gak ikhlas-ikhlas. bisa dipahami oleh kalian? Maka habit itu adalah kemudian 30 hari kita bentuk, maka jadilah yang namanya habit. Setelah 30 hari kita bentuk, maka lanjut 90 hari jadi makin kuat. Kalau mau kuat benar, 1 tahun baru kuat benar. Contoh bagi kalian, sadar gak kita bangun pagi selalu di jam yang sama? Siapa yang setel alarm dan bangun semenit, dua menit sebelum alarmnya nyala? Itu tandanya Bapak Ibu sudah setel alarm di waktu yang sama dan hari yang sama. Sorry, di waktu yang sama setiap hari. Makanya jadi seperti itu. Betul, Bino? Siapa yang sholat subuhnya ketinggalan dulu? Nah, udah jauh. Kenapa? Karena itu sudah dibiasakan. Makanya orang yang sudah biasa sholat tahajud, dia susah kalau nggak sholat tahajud. Ada yang kurang dalam dirinya. Tapi kalau orang yang tidak biasa sholat tahajud, ada yang kurang kalau dia tahajud. Kurang apa? Kurang tidur. Nah, itu masalahnya. Tergantung kita mau nggak bangun habit. Semalam saya diskusi sama seorang teman sampai jam 1 malam. Tapi besok paginya, jam 4 kebangun buat sekalian. Dan nggak bisa tidur lagi. Nah, kenapa? Habit. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur lagi nih. Kenapa? Bagian daripada habit. Gitu kan ya. Kenapa? Habit saya nggak mengizinkan saya tidur. Gitu loh. Karena itu bagian daripada habit. Pengen saya tidur, tapi nggak bisa. Nah, lalu kita lihat dulu sekali. 90 hari dan kemudian 365 hari. Maka ngomong saya cepat, ini juga bagian daripada habit sekalian. Nah, lalu 365 hari, baru itu jadi sempurna. Insya Allah kalau sudah 365 hari, jadi kuat benar habit kita. Maka paksain sampai 1 tahun. Contoh, siapa yang pengen badannya lebih sehat? Angkat tangan. Oke, mau cara gampang? Larilah 15 menit setiap pagi. Tapi usahakan, nah banyaknya tuh gak jadi tuh. Nah maka bikin dipaksa, gimana caranya kita dipaksa? Kalau kita dipaksa, selama satu tahun kita lakukan, insya Allah sehari gak lari, rasa kita gak enak. Sama kayak saya kan kerjanya kan ngomong bagi sekalian, kan ya, dakwah. Ketika saya kemudian dipaksa gak ngomong, rasanya gak enak bagi sekalian. Ini contoh, ketika bapak saya dan kemudian, jadi gini, kantor saya itu, kan saya kan kerja sama bapak saya tuh. Nah, kantor bapak saya itu setiap tahun ada bonus. Dan tahun kemarin, bonusnya pergi ke Roma. Usul saya, karena kan saya kan belum pernah pergi ke Roma. Tahun 2011 kemarin, sorry, 2012 kemarin, khususnya pergi ke Roma. Bayangkan dari sekalian. Kita pergi ke Eropa selama 12 hari dan saya nggak ngisi apapun dari sekalian. Pergi ke Roma, karena kan mulut saya kan gatal tuh. Karena kan biasanya kan ngisi kan ya. Maka ketika kemudian sudah sampai kemudian jalan ke Roma, saya pergi ke depan bis, saya ambil kemudian mic. Dan saya bilang, sorry, tapi saya biasa ngisi di Indonesia. Karena itu saya harus ngomong sekarang. Saya ceritakan tuh, cerita tentang Eropa, dari awal sampai akhir sejarahnya seperti apa. Dan saya ceritakan tentang Roma, dan saya bilang, tahu gak kenapa saya mau ikut ke Roma? Kemarin kalian pergi ke Hong Kong, saya mau gak ikut. Karena saya gak suka Hong Kong, karena saya susah cari makanan halal di sana. Apalagi kalau sama tur. Tapi saya, kemarin kalian pergi ke Cina, saya gak mau ikut. Karena Cina tidak menarik bagi saya. Tapi Roma menarik bagi saya. Kenapa? Saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Dan saya bilang, anak saya namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa saya tertarik pergi ke kota ini? Karena kota ini insya Allah akan ditaklukkan oleh umat muslim. Mungkin bukan oleh saya, makanya saya kira ini cuma survei doang. Insya Allah nanti akan datang sini anak saya untuk menaklukkan kota Roma. Itu di bisnis loh sekalian, cuma 7 orang muslim. Yang lainnya tuh kemudian komentari semua, kan ya? Orang Cina semua. Terus mereka bilang apa? Anak Pak Iwan gila. Dan dia kita ngomongin kan ya, jadi kira-kira begitu. Bapak saya ketawa-ketawa aja gitu kan ya. Nah, ini kemudian bagian dari sudah kita sudah biasa. Kita kan rasanya gak enak kalau gak melakukan sesuatu yang kita sudah biasa. Paham kira-kira punya orang kalian? Maka itulah namanya habit. Awalnya kita gak nyaman, lama-lama kita nyaman. Emang Felipe kemarin sudah cerewet ini? Begitu. Kalau ibu bapak lihat ceramah pertama saya ketika kemudian saya masuk Islam, bapak ibu bakal ketawa-ketawa. Bahkan ketawa-ketawa, kenapa? Enggak kayak gini menurut sekalian. Kayak gimana? Kayak gini menurut sekalian. Pegang mic dua tangan. Ini tanda orang hukum kalau mohon pegang mic dua tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanda-tandanya tuh. Terus sering batuk-batuk, itu tanda-tanda hukum juga. Terus sama lagi, satu tangan masuk kantong. Nah, ini juga tanda-tanda hukum juga. Atau sendera, ini juga tanda-tanda hukum juga. Nah, ini. Nah, kenapa? Gimana cara untuk menghilangkan semua ini? Harus sering tampil. Pernah lihat orang pertama kali berenang? Pernah lihat apa yang kalau orang pertama kali berenang? Kecipakan cipuk, kemudian kemana-mana, gak maju-maju. Itu apa yang berenang? Karena dia belum biasa. Maka kalau kita dikasih bagaimana cara untuk berenang, 500 halaman kita selesai teori untuk berenang, kalau gak nyebur, bisa berenang gak? Gak bisa. Maka action itu adalah sebuah keharusan. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Yang gak ikut ngomong tadi pasti gak apa. Ya tadi itu tadi itu pasti apa? Sama kayak ngafalin Al-Quran, persis sama. Caranya gampang, nih saya kasih tau. Kalau mau kemudian menghafal Al-Quran, caranya gini. Baca surat itu yang mau dihafalin satu surat, sorry bukan satu surat, taruhlah 4 ayat ya, tadi 4 ayat misalnya, 4 ayat itu dibaca 14 kali. Ini penelitian, sorry 17 kali, ini penelitian. Ada kemudian satu penelitian yang mengatakan, kalau kita mengulang satu informasi 17 kali, maka kita punya ingatan untuk 30 menit ke depan. Contoh, nomor saya 0813-1150-1178. Siapa? 0813-1150-1178. Ulangi lagi, 0813-1150-1178. Itu berlaku selama 30 menit. Setelah 30 menit ini hilang ingatan semua. Itu penelitian. Karena otak manusia persis komputer. Ada RAM-nya. Nah berarti kemudian kalau kita sudah ulang 17 kali 4 ayat itu berlaku selama berapa menit? 30 menit. Kalau kita lakukan 17 kali, kita ulangi sekali lagi 17 kali lagi, itu berlaku untuk kemudian sekitar hampir 3 jam. Ulangi 4 kali, itu berlaku untuk 1 hari. Ya, contoh, mengambil surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, 17 kali. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Setiap baca dapat pahala lagi, enak kan ya? Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, 17 kali. Subuh. Zuhur, ulangi lagi 17 kali lagi. Maghrib, ulangi lagi 17 kali lagi. Isya, ulangi lagi 17 kali lagi. Dapat itu hafalan dalam waktu 1 hari. Berlaku untuk 1 hari. Besok gak diulangi, hilang itu. Oke, berarti biasanya ulangi lagi 17 kali kali 4. Insya Allah cukup untuk 1 minggu. Nah, nambah terus tuh. Nah, terus aja terus nambah. Nah, makanya hafalan kalau gak diulang, hilang. Jadi kan ya, bisa dipahami maksudnya. Itulah kuncinya. Bapaknya siapa tadi namanya? Emaknya siapa? Anaknya namanya? Nah, maka habit itu kayak sebuah tanah kosong. Diri kita kayak sebuah tanah kosong. Tanah kosong kita tanamin bunga, yang muncul apa? Kalau kita tidak tanamin apa-apa yang muncul? Kalau kita tanam bunga, muncul gak rumput? Muncul. Kalau kita tanam bunga, muncul gak rumput? Muncul. Kalau kita tanam habit yang baik, yang buruk masih muncul juga. Tapi kalau kita tidak pernah melatih habit apapun, yang muncul apa? Semuanya yang jelek. Paham maksudnya? Berarti mau pilih tanam bunga atau tanam garam apa-apa? Tanam bunga. Sesuai apa? Supaya habit baiknya muncul. Nah karena itulah ini contoh. Ini adegan jangan dilakukan, sorry. Adegan jangan ditiru. Don't try this at home. Karena ini dilakukan oleh profesional. Saya boleh minta sekitar 10 menit tadi? Oke. Okay. Ini dilakukan oleh profesional. Jangan ditiru ya. Kalau tadi monyet yang terlatih. Kalau ini monyet yang tidak terlatih. Jangan tiru ini. Bagus sekalian. Ini dilakukan oleh profesional. Apa biasanya? Suka korek-korek sesuatu. Bagus sekalian. Suka korek-korek dicium. Langsung bisa bagus sekalian. Artinya adalah apa? Artinya bagus sekalian. Kita mungkin menertawai monyet ini, tapi jangan salah. Kadang-kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Paham maksudnya? Mending kalau bunuh diri, bunuh jamaah. Itu lebih parah lagi. Apa contohnya? Ngomongin orang lain, itu bunuh jamaah. Hati-hati. Mengeluh, itu bunuh jamaah itu. Bunuh diri dan bunuh jamaah. Itu kebiasaan itu tanpa kita sadari itu. Karena ada orang terjadi ngeluh-ngeluh. Gak ada yang baik dalam diri dia. Orang kayak begini gak akan mungkin sukses. Kalau itu gimana caranya? Ubah diri kita. Jangan mau mengeluh. Jangan mau kemudian cari kejelekan orang. Jangan. Itu kebiasaan jelek. Bisa dipahami loh sekalian. Nah itu adalah kebiasaan. Nah contoh lagi kalau gitu kita lihat. Bagaimana cara kita belajar? Awalnya kita tidak bisa dan kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa. Namanya damis. Kalau dalam bahasa Indonesia dodol. Damis. Nah tidak bisa dan kita tidak sadar. Lama-lama kita jadi bisa dan kita tidak sadar. Betul begitu? Awalnya nyetir mobil susah. Oh teori. Ini kemudian kopling. Ini kemudian gas. Ini kemudian pas tunneling dan sebagainya. Lama-lama naik mobil sampai telepon. Naik motor sampai BBM. Karena dia sampai BlackBerry dan sebagainya. Karena dia sudah bisa. Tidak sadar bahwa dia bisa. Maka keterampilan apapun harus dilatih sampai di sini. Caranya gimana? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, itulah caranya. Gimana caranya? Dalam waktu kemudian 3 bulan aja biasanya sudah dapat. Contoh, ada seorang ustaz saya tulis di Facebooknya. Tulisnya begini, dibuka pendaftaran bahasa Inggris. Siapa yang mau daftar, silakan daftar. Dijamin 3 hari kasus bahasa Inggris. Ustaz saya yang lain bilang, bohong. Gak mungkin 3 hari kasus bahasa Inggris. Nah saya tanya, kenapa Ustaz? Dia bilang, saya belajar bahasa Jerman 4 tahun baru bisa bahasa Jerman. Lalu saya tanya, apa indikasi bisa bahasa Jerman? Dia bilang, mimpinya dalam bahasa Jerman. Paham ya kalian? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mimpinya masih bahasa Jawa, itu belum bisa bahasa Inggris berarti. Nah sama kayak saya, maka kemarin itu penderitaan. Kenapa setiap yang mau saya omongin, nanti olah dulu sini dengan kalian. Karena belum otomatis. Jadi kan ya, tapi kalau bapak-bapaknya sudah lama, mikirnya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dia mau pakai bahasa Inggris, itu sudah biasa. Tapi kadang-kadang kalau kita pulang ke Indonesia, dibilang sombong. Betul begitu? Padahal itu sudah biasa. Saya orang Palembang, ngomong pakai bahasa Palembang. Pas pergi ke Jakarta, pergi ke Bogor, agak kemudian rasanya aneh. Tapi ketika sudah biasa bahasa Jakarta, pulang ke Palembang dibilangin sombong. Karena kita ngomongnya pakai bahasa Jakarta. Dengar ya? Nah itu kemudian itu gak bisa kita kontrol. Karena itu namanya adalah habit. Berarti kita melakukan terus-menerus sampai kita kemudian jadi sangat tidak sadar bahwa kita sudah bisa. Ini contohnya, namanya Abdurrahman bin Auf. Kenal? Siapa Abdurrahman bin Auf? Ada yang tahu? Seorang sahabat Rasul yang paling kaya, termasuk yang paling kaya. Infaknya paling banyak. Bapak ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf suatu hari dia ditawarkan sama orang Quraisy. Orang Quraisy bilang ini, wahai Abdurrahman, Muhammad sudah pergi ke Madinah. Kalau kamu mau nyusul dia hijrah ke Madinah, tinggalin semua hartamu yang ada di Makkah. Tapi kalau kamu pilih hartamu, kamu boleh tinggal di sini dan kamu bersama hartamu. Yang dipilih Abdurrahman apa? Gua mau ke Madinah aja, bodoh amat. Dia cuma bawa baju yang melekat ibadah, bagi sekalian. Jalan ke Madinah selama berbulan-bulan. Sampai di Madinah, Rasul ketemu dia senang banget. Dan Rasul persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi. Siapa itu Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi adalah orang paling kaya di Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman, dia bilang, saya senang banget dan sudah mendengar namamu yang paling kaya di Mekah. Tapi kau sekarang tidak punya apapun. Sini-sini saya aja. Tuh, lihat tuh. Toko itu dari ujung sampai ujung tuh, itu tokonya semua tuh. Tuh, ujung sampai ujung tuh toko saya semua. Karena saya sangat senang, karena saya paling kaya di Madinah. Saya tetap bagi buah toko itu, silakan pilih yang mana untuk kamu. Hebatnya dia pada sahabatnya deh. Ketika dia menolong sahabatnya lain kan ya. Dan tidak hanya itu, saya sangat bingung bilang. Kita juga ya, istri saya ada dua. Kamu mau yang mana, kamu boleh pilih salah satu. Dan akan saya ceraikan dan jadikan anakmu. Serius tak? Istrinya? Emang barang? Tenang, jangan dulu marah bagus kalian. Jangan dulu marah, ceritanya belum selesai. Apa kata Abdurrahman? Abdurrahman berkata, nanti bapak ibu akan tahu kenapa dia mau nawarin istrinya. Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi malika wa ahlika la hajata li fi dzalik. Berkah Allah bagi hartamu dan bagi hartamu, aku tidak memerlukan semua itu. Wa innama daruni ala suq. Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar. Tunjukkan saja aku di mana pasar. Likit 3 rupiah supaya aku bisa berdagang di dalamnya. Ditunjukin sama Sa'ad bin Rabi pasar kepada Abdurrahman. Apa yang terjadi? Dalam jangka waktu kurang dari tahun, Abdurrahman jadi orang paling kaya di Madinah. Tapi enggak? Jangka waktu kurang dari tahun, dia malah jadi paling kaya di Madinah. Artinya apa? Orang yang sudah terlanjur kaya, susah jadi miskin. Maksudnya? Oh iya, betul itu. Orang sudah terlanjur kaya, susah jadi miskin. Tapi orang sudah terlanjur miskin, gila apa ini? Jadi kaya miskin itu masalah mental, bukan masalah duit. Jadi ingat ya, kaya miskin masalah apa? Mental, bukan masalah duit. Saya secara pribadi dulu sekarang, saya sekarang bisa berbisnis. Tahu gak berapa duit yang saya habiskan untuk belajar berbisnis? Lebih daripada 75 juta. Belajar bisnis. Kenapa bisa begitu? Saya habiskan invest di sini. Gagal. Saya belajar sesuatu. Oh, berarti ini tidak boleh bekerja sama sama orang kayak begini. Saya invest lagi. Gagal lagi. Oh, berarti tidak bisa dengan begini. Saya invest lagi. Gagal lagi apa? Belajar. Itu mental orang kaya itu. Jadi yang dia dapat adalah kemudian pengalaman. Maka ketika Abdurrahman bin Auf kemudian datang ke Makkah, sorry, datang ke Madinah, dia sudah tahu semuanya tentang bisnis. Dia tahu segmentasi pasar, dia tahu kemudian diferensiasi, dia tahu kemudian supplier, dia punya networking, dia bisa jadi kaya dalam sekejap. Karena dia sudah biasa jadi orang kaya. Jadi orang kaya dilempar kemana pun tetap kaya juga. Tapi kalau orang sudah mentalnya miskin, dilempar kemana pun tetap, dikasih berapa pun tetap, maka mental yang penting. Loh, mental kaya itu apa, Ustaz? Mental kaya itu nggak mau dikasih. Maunya ngasih. Mental miskin, ketemu orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Ya, itu mental miskin itu. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Rabi nawarin istrinya. Kenapa Sa'ad bin Rabi nawarin istrinya? Karena dia tahu dia berhadapan dengan orang kaya nggak mau dikasih, gitu kan ya. Biasa bakal ditolak. Coba kalau Sa'ad bin Rabi ketemu sama bapak-bapak, nggak? Karena dia tahu pasti mau terima itu. Tahu punya orang kaya itu mental, itu habit sekalian. Maka kalau orang sudah punya habit jadi orang kaya, dimanapun dia akan kemudian sukses. Orang sudah berhasil usaha dia pertama, bisnis pertama dia berhasil, bisnis yang lain yang lebih mudah. Makanya susah itu kan yang pertama saja. Betul begitu? 1 miliar pertama susahnya minta ampun. 1 miliar kedua sangat mudah sekali. 2 miliar ketiga lebih mudah lagi. Pelahiran yang pertama susah nggak? Yang kedua? Lebih mudah. Yang ketiga? Udah kayak apa aja, udah kayak rusuh, sudah pekan lama akhirnya. Anak pertama bayi luar, itu khawatirnya minta ampun. Sekarang investor lagi habis, biasa saya tinggalin apa? Sudah biasa. Anak pertama tadi panas, ku repotnya ke kampung, baru saya lihat. Anak keempat tadi, biarin aja, kok tumbuh sendiri. Udah biasa. Makanya ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Ustaz senang gak bahas kami-kami di LA? Insya Allah senang bagi sekalian. Kalau ibu-ibu sudah pernah menjalin rumah tangga selama puluhan tahun, masakannya pasti enak. Masaknya pasti enak. Tapi kalau ibu-ibu sudah 20 tahun masakannya gak enak, terlalu. Masa jadi gendut di sini, karena masakannya enak. Lalu sekarang sudah biasa masak, kan ya. Masjid-masjid sudah bisa masak, kan ya. Istri saya pas baru punya nikah, mau masak kemudian apa, mau masak lontong jadi opor, kan ya. Itu bedanya. Tapi kita harus sekalian. Nah, kita akan satu lagi, habit meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Dan habit kemudian awalnya kita yang membentuk, lama-lama yang membentuk kita. Karena habit itu kayak pelayan. Kita pertama tunjukin dulu, nih caranya bentuknya. Ini caranya nih, lama-lama kita bisa otomatis. Itu kan ya, itulah namanya habit. Kayak pelayan bagi kita. Awalnya memang sulit, lama-lama kita mudah. Awalnya bentuk habit baik, memang susah. Tapi hidup kita akan jadi mudah gara-gara habit yang baik. Bentuk habit buruk, mudah. Tapi hidup kita akan sengsara ujung-ujungnya gara-gara habit itu. Merokok mudah gak? Merokok mudah gak? Itu habit buruk itu. Itu habit buruk itu. Saya gak bahas haram dan tidak haram ya. Saya bahas habit buruk apa habit baik. Merokok jelas habit yang buruk. Dan itu akan membunuh Anda pada nanti. Paham maksudnya? Kata Ustaz Rai jelas tenang, orang merokok punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia rumahnya tidak akan dibasuki maling. Kenapa? Karena malam-malam dia batuk. Jadi maling pun ternyata dia masih belum tidur. Jangan jadi maling. Dan itu kata Ustaz Rai sudah kata saya. Dan kata Ustaz Rai adalah orang yang udah merokok, itu biasanya sebenarnya nggak punya penyakit. Kenapa? Mati muda semua. Bukan saya bilang ya. Jadi itu sebenarnya kita bahas tentang merokok, kita gak bahas halal dan haram, tapi kita bahas tentang habit. Habit baik tentunya memang susah awalnya, tapi lama-lama insya Allah mudah. Tapi habit buruk, awalnya mudah, lama-lama hidup kita jadi susah. Pilih mana? Awalnya susah, belakangnya mudah, atau awalnya mudah, tulangnya susah? Ustaz, ada gak yang awalnya mudah, belakangnya mudah? Gak ada oleh sekalian. Kalau gitu kita lihat, kita lanjutkan. Nih, katanya Allah di dalam Al-Quran semuanya diceritakan berulang-ulang agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi kunci belajar adalah mengulang-ulang. Sekali apa kunci pelajaran? Mengulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Berarti kalau ibu-ibu belum bisa ngapalin Quran, apa yang terjadi? Kurang banyak ngulang. Kalau masih belum juga bisa, tingkatkan mulai nak. Berarti kalau 17 susah, 17 saya belum apa juga, berarti 25. Kalau 25 apa? Berarti 50. Kalau 50 gak apa? 100. Kalau gak apa juga? Ya sudah, tinggal hal itu. Dan ya, berarti ada dua kemungkinan kalau kita gak susah. Satu, kita kurang banyak pulang. Dua, kita idiot. Tapi kita gak punya idiot kan ya? Berarti kita kurang banyak pulang. Yes, all. Kurang banyak pulang. Yang terakhir, kita bisa lihat ini penting bagi anak-anak kita. Penting bagi anak-anak kita. Be expert in 10,000 hours. Ini penting bagus kalian. Ingat baik-baik, seseorang tidak akan jadi ahli kecuali dia sudah berlatih selama 10,000 jam. Kira-kira ya, berapa jam? 10,000 jam. Lihat nih, Tiger Woods bisa main golf 21 tahun sudah juara. Umur berapa dia mulai main golf? 9 tahun. Dia dilatih bapaknya dan setiap hari main golf 6 jam. Setiap hari istiqomah main golf 6 jam. Wajar gak umur 21 tahun menjadi hebat? Wajar. Ronaldinho, bapak sekalian, pinter main kemudian sepak bola. Dia hebat main sepak bola dan mendapatkan most valuable player pada umur 24 tahun. Jadi pemain terbaik di dunia 24 tahun. Umur berapa dia main bola? 11 tahun. Tuh lihat. Tuh. 11 tahun dia main bola. Dilatih terus sama kakaknya. Setiap hari 6 jam juga. 24 tahun jadi pemain terbaik dunia. Main terus maker, TikTok tercepat 7,5 detik. Berapa lama latihannya? Berpuluh-puluh tahun tuh dapat TikTok seperti itu. Nih, nyatakan juga sama nih. Main tenis meja, gak kalah-kalah dia. Rumahnya lawannya hebat tuh. Coba lihat tuh. Kenapa bisa begitu? Lawannya hebat banget tuh sekalian. Kenapa bisa begitu? Lawannya tuh. Hebat banget tuh. Dia gak kalah-kalah lawannya tuh. Kenapa? Karena sudah dilatih habit juga. Nah, anjingnya sudah bisa main tenis. Kamu lihat, ini semua adalah hasil daripada habit. Maka sederhana. Pertanyaan itu sederhana. Mau gak anaknya jadi orang? Mau anaknya masuk surga? Mau? susun masa depan buatannya dari sekarang. Ingat, kita perlu waktu 10.000 jam. Imam Syafi'i berkata, wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat menguasai ilmu kecuali dengan cara 1. Cerdas, 2. Bersemangat, 3. Sungguh-sungguh, 4. Punya bekal bersama pembimbing yang saya tebelin waktu yang lama. There is no shortcut. Tidak ada jalan pintas, tidak ada namanya instan. 10 tahun minimal. Kalau sehari kita latih 3 jam, maka 10.000 itu kita bisa dapat dalam waktu 10 tahun. Kalau bapak-bapak mau sekarang jadi seorang tafsir Quran, sekarang mulai dari sekarang bacalah tafsir Quran 3 jam minimal sehari. Mau jadi penulis, dari sekarang tulislah 3 jam sehari. Bahkan kalau saya menyebut diri saya penulis, saya harus menulis lebih daripada 3 jam sehari. We are what we spend most of our time. Jadi kalau bilang Anda bilang saya seorang ibu dan Anda kemudian menghabiskan waktu dengan bapak lebih banyak daripada jadi seorang ibu, Anda bukan seorang ibu, Anda karyawan. Paham maksudnya? Kalau Anda memang menghabiskan waktu kemudian punya tidur lebih banyak daripada yang lain, berarti Anda pekerjaan yang tukang tidur. Karena we are what we spend most of our time. Nah, kita itu adalah apa yang kemudian kita habiskan waktu kita paling banyak di situ. Maka oleh inilah kemudian yang harus kita ingat baik-baik. Yang lain orang punya sekalian, it's not what they do, but what they think. Bukan apa yang mereka lakukan sekarang yang penting, tapi apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka jadi kayak sekarang. Kunci yang terakhir, pepatah Melayu mengatakan, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 dayir, kalau tak nak 1000 dalil. Apa peribahasanya? Nak atau tak nak. Kalau nak 1000 dayir, kalau tak nak 1000 dalil. Artinya? Mau atau tak mau? Bahasa Melayu nak atau apa? Mau. Berapa lembar? Mau. Nak atau tak nak? Mau atau tidak mau? Kalau nak 1000 daya, kalau mau dia akan keluarkan 1000 daya upaya. Kalau tak nak 1000 dalil. Kalau dia sudah tidak mau dia akan keluarkan 1000 alasan. Betul gitu? Bu, pergi pengajian yuk. Dia sudah tidak mau. Apa yang dia bilang? Insya Allah ya. Apa lagi tadi insya Allah? Gue capek nih, nggak masak nih. Kerjaannya banyak nih. Gitu ya? Alasan kalau mau dibuat ribuan alasan, tapi saya kasih tahu tidak ada orang yang jadi pemenang karena bikin banyak alasan. Betul begitu? Pada hari ini tahun 2017 sambutlah seseorang sudah berani membuat alasan 1 menit 1000 alasan sambutlah Ferry Xiao. Tidak ada cerita begitu. Justru orang dapat penghargaan siapa yang dia punya keterbatasan tapi dia tidak punya banyak alasan. Betul? Kakinya patah tapi jadi juara lari. Ada nggak? Sakit jantung jadi juara sepeda. Ada nggak? Gak punya tangan main piano, ada gak? Ada, mualaf tapi kemudian bisa melebihi orang yang dari Islam lain, ada gak? Itu yang akan dihargai. Paham maksudnya? Ada orang yang punya keterbatasan, tapi dia tidak jadikan itu sebagai alasan. Itu yang akan dihargai. Tapi kalau orang yang punya banyak alasan, sampai kapanpun dia adalah delusan. Paham maksudnya kalian? Jadi jangan banyak alasan, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Nak atau tak nak? Nak atau tak nak? Takbir. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.